Bagaimana cara melunasi hutang? Dan tatkala ingin melunasi hutang, saya tidak mendapatkan orang tersebut. Ya, kalau si pemilik hutang itu sudah tidak diketahui di mana rimbanya, ya, dia tidak bisa dapatkan lagi. Maka di sini uang yang dia pegang itu, utangnya dia simpan sampai pemiliknya datang. Kalau dia ingin berbuat lebih bagus lagi, ya lakukan seperti yang dikerjakan pada orang yang berdoa itu, terhimpit di dalam gua. Itu amalan soleh dia kerjakan. Ada orang yang bekerja pada dia, upahnya tidak diambil orang ini. Upahnya tidak diambil. Maka upah orang ini dia belikan kambing. Ya, beranak pianak sampai menjadi satu lembah. Begitu kelamaan datang pemilik, orang yang pernah kerja ke dia ini, dia minta, mana upah saya? Kata orang itu upahmu sudah menjadi apa? Kambing. Orang ini bilang, jangan mengolok-olok saya minta upahmu. Enggak, itu upah kamu. Ya Masya Allah, orang ini juga diambil semua kambingnya, dia tidak sisakan satupun. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi itu membuat orang ini tidak ada perasaan sama sekali. Ya. Orang itu kan biasanya, ini tidak ada, kalau bahasa Makassarnya, ini tidak ada tahun terima kasihnya. Sudah dibelikan lagi kambing dia tidak. Hah? Kan begitu kan? Ini tidak. Tapi dia anggap biasa saja. Milik dia, dia mau ambil ya. Itu memang milik dia, bukan milik saya. Ya. Dia ambil semuanya, dia juga enggak ada masalah. Nah, maka dia berdoa, ya Allah, kalau memang itu amalan saleh yang saya kerjakan, ikhlas karena engkau, mudahkanlah musibah yang menimpa kami ini. Maka terbuka dari mulut gua itu, yang tadinya tertutup oleh batu besar. Jelas ya? Itu dari amalan yang bagus.